صلى الله عليه وعلى آله صحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تقدم معنا الكلام لقاء السابق عن أن هذا الدين، دين الإسلام، فيه المصلحة للبشرية جميعا، وأنه جاء كغيره من الأديان بحفظ حقوق عظيمة وضروريات مهمة، بحفظ دين الإنسان وبحفظ نفسه وبحفظ عرضه وبحفظ ماله وبحفظ عقله. وكذلك جاء الإسلام بمطالبة المسلم أن يكون مستقيما على أمر الله، قائما بما أمره الله جل وعلا به، منتهيا عما نهاه الله جل وعلا عنه، مقتفيا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا امتدح الله جل وعلا المستقيمين بأمر دينهم فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني استقم، وأمر الله جل وعلا باتباع صراطه المستقيم لأنه به الاستقامة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وضرب لأصحابه المثل فيه، فخط عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم قال: هذا صراط الله المستقيم، وهذه السبل، على كل رأس سبيل شيطان يدعو إلى حزبه. ولذا تنوعت تعاريف أهل العلم في معنى الاستقامة، فقيل هي القيام للواجبات وترك المحرمات، وقيل هي ترك العوائد أي العادات التي اعتادها الإنسان، والتمسك بالفرائض والأوامر، وقيل هي التمسك بالدين كله، التمسك بالدين كله. وذكر مجموعة من التعاريف علامة النووي في شرحه على مسلم، وهذه الاستقامة التي طالبنا ربنا جل وعلا بها وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لها مجالات عدة. من أعظم هذه المجالات وأجلها على الإطلاق الاستقامة على العقيدة. السلام مقدمة الشيخ menyampaikan bahwasanya dalam pertemuan yang lalu kita telah ketahui bersama bahwa agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah agama yang penuh dengan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga lima pokok dasar yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan ini. Menjaga agama seseorang, menjaga kehormatan seseorang, menjaga keturunan seseorang, menjaga harga seseorang, dan menjaga akal seseorang. Demikian pula perlu kami sampaikan bahwa agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar menghendaki setiap muslim untuk menjadi seorang muslim yang istiqamah di atas agamanya, menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan segala larangan-larangan Allah SWT dan Rasulnya, serta mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini. Permasalahan istiqamah merupakan permasalahan yang penting kehidupan ini. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang istiqamah, yang bersekutu di atas manhaj, di atas agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Inna alladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, berkesempatan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, fala khawfun 'alayhim, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada pula kesedihan bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari didatangi oleh salah seorang sahabatnya. Seraya seorang sahabat tersebut mengatakan, "Ausini, berilah aku wasiat wahai Rasul." Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul amantu billah thumma istaqim." Ucapkanlah, "Amantu billah." Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikrarlah tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala konsekuensinya. Thumma istaqim. Kemudian berteguh dirilah engkau di atas itu. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Demikian pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, memberikan gambaran tentang pentingnya istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis sebuah garis yang lurus. Kemudian beliau tuliskan garis-garis cabang di tepi bagian kanan dan di tepi bagian kiri dari garis yang lurus tersebut. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi." Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Wa la tattabi'us subula, dan janganlah kalian ikuti berbagai jalan yang bercabang-cabang itu. Fatafarraqu bikum an sabili, niscaya jika kalian mengikuti jalan yang bercabang tersebut, kalian akan bercerai-berai dari jalan yang lurus. Setelah membacakan ayat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza siratullah." Ini Allah Taala sembari menunjuk kepada garis yang lurus tersebut. Kemudian beliau menyatakan, "Hadhihi subul." Sembari ini adalah jalan-jalan yang bercabang. Sembari beliau menunjuk garis-garis bercabang yang ada di sisi kanan dan di sisi kiri garis yang lurus itu. Lalu Rasul menyatakan bahwasanya pada masing-masing jalan, pada masing-masing cabang jalan tersebut, terdapat syaitan yang mengajak manusia untuk ikut terjerumus ke dalam jalan-jalan itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membangkitkan semangat para sahabatnya untuk istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti jejak yang lurus, mengikuti jalan yang lurus, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk menghindarkan diri dari berbagai macam jalan yang menyimpang dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Beliau jelaskan dengan lisan, dan juga beliau jelaskan dengan menuliskan berbagai garis yang telah kita ketahui bersama tadi. Adapun makna istiqamah, di antara para ulama telah menyebutkan beberapa definisi tentang istiqamah. Di antaranya adalah al-qiyam bil wajibat wa tarkul muharramat, menjalankan berbagai kewajiban yang Allah dan Rasulnya wajibkan dan meninggalkan berbagai hal-hal, berbagai perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sebagian dari ulama ketika menjelaskan makna istiqamah, bahwa istiqamah itu adalah meninggalkan berbagai adat istiadat dan berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sebagian ulama yang lain menyatakan bahwasanya istiqamah adalah at-tamassuk bid-din kullihi, berpegang teguh dengan agama ini secara utuh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan berbagai macam definisi dari istiqamah ini. Kemudian istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala terjadi di beberapa sisi dari kehidupan ini. Dan yang terpenting dari istiqamah yang harus kita semua berpegang dengannya adalah istiqamah di atas aqidah, istiqamah di atas prinsip keyakinan yang telah ditinggalkan dan diwariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwatul fudala, ذكرنا أن من أهم ما يجب أن يستقيم الإنسان عليه في أمر دينه هو أمر توحيده. الله جل وعلا أرسل رسوله محمد عليه الصلاة والسلام كما أرسل أنبياءه من قبل. كل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يرسل إلى أقوام يعبدون غير الله ويستغيثون بغير الله، فأرشدهم الرسل إلى أن يعبدوا الله جل وعلا لأنه المستحق للعبادة. ورسولنا عليه الصلاة والسلام أرسل بهذا الأمر العظيم، أرسل لتوحيد الله جل وعلا، فقام بحق لا إله إلا الله، قام بما يجب لهذه الكلمة من حق، وبين للناس وأرشدهم عليه الصلاة والسلام، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله. وعندما سمعت قريش التي كانت تعبد 360 صنما سمعت هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قائلهم وهو أبو جهل: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، كيف تكون هذه 360 صنما إلها واحدا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة في هذا الأمر، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وتركها على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا من هلك ولم يستفد من نور دعوته عليه الصلاة والسلام. الاستقامة في أمر العقيدة معاشر الإخوة هي أن توحد الله جل وعلا كما أمر سبحانه، توحد في ربوبيته لأنه الخالق الرازق المدبر، وتوحده في أسمائه وصفاته بما أثبت لنفسه جل وعلا من أسماء وصفات، أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأن توحد الله جل وعلا في ألوهيته، فلا صلاة إلا لله، ولا خوف إلا من الله جل وعلا، ولا استغاثة ولا استعادة ولا توكل ولا رجاء ولا ذبح ولا نذر إلا لله سبحانه وتعالى، لأنه المستحق. يقول ربنا جل وعلا آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وأمره ربه جل وعلا بأن يوحده، وأمر جميع المسلمين بذلك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. كما تعترفون إذن فلا يجوز لكم أن تصرفوا العبادة لغيره سبحانه. ولذا كان أمر الشرك الذي هو مناقض للتوحيد عظيم، لأن الله جل وعلا أخبرنا أنه يغفر كل الذنوب إن تاب منها صاحبها إلا أمر الشرك أخبر أنه لا يغفر. كل أصحاب الذنوب تحت مشيئة الله ممن هم من دون الشرك. أما من تاب فقد تاب الله جل وعلا عليه، وأما من لم يتب من أصحاب الذنوب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه إلا صاحب الشرك، فإنه لا يكون تحت مشيئة الله، بل يجب عليه التوبة من الشرك والبراءة من الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأخبر الله جل وعلا عن حال المشرك بقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من ينصره إذا عذبه الله جل وعلا لأنه لم يعطي الله عما يجب له وهو توحيده سبحانه، فكان جزاؤه العذاب الشديد والعذاب الأليم. معاشر الإخوة الفضلاء، استفهمنا في هذا التوحيد merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para rasul selainnya kecuali untuk mengajak kaumnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyeru kaumnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku beribadahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga seluruh para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka diutus oleh Allah kepada masing-masing kaumnya yang bergelimang dalam kesyirikan, jauh dari peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, masing-masing dari para rasul tersebut diperintah oleh Allah untuk mengajak mereka semua kepada tauhidullah, meninggalkan kesyirikan dan beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi terakhir dan sebaik-baik manusia benar-benar telah mengajak umat manusia kepada tauhidullah. Beliau tegaskan hak-hak la ilaha illallah. Beliau jelaskan makna-maknanya dan beliau bimbing umat manusia untuk menjalankan konsekuensi la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah adalah la na'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum Quraisy kepada tauhidullah, di mana kaum Quraisy ketika itu menyembah 360 berhala, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya, berkatalah salah seorang dari mereka, yaitu Abu Jahal, sambil berkata, "Aja'al al-aliyata ilaha wahida, إن هذا لشيء عجاب. Apakah sesembahan-sesembahan yang demikian banyak itu mau dijadikan hanya menjadi satu sesembahan saja? Sungguh yang demikian ini merupakan sesuatu yang aneh. Demikianlah hakikat apa yang terjadi pada orang-orang Quraisy yang beribadah kepada berhala yang demikian banyak jumlahnya, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengajak mereka untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sampaikan risalah tauhid tersebut. Beliau tunaikan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sampaikan nasihat kepada umat ini dengan demikian jelas dan gamblangnya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya permasalahan tauhid ini demikian jelasnya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah menyampaikannya kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Istifarah dalam permasalahan akidah dengan cara mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal rububiyahnya, dalam hal asma' wa sifatnya, dan juga dalam hal uluhiyah. Mentauhidkan Allah dalam hal rububiyahnya dengan meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ialah satu-satunya pencipta, ialah satu-satunya pemberi rezeki, ialah satu-satunya yang maha kuasa. Mentauhidkan Allah dengan tauhid al-asma' wa sifat, meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya, dan sebagaimana pula yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa mentakwilnya, tanpa menyerupakannya dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa meniadakannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Demikian pula mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal tauhid al-uluhiyah, dengan mempersembahkan ibadah semata-mata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dilakukan salat kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, tidaklah memberikan rasa takut kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta pertolongan, bertawakal, menyembelih sesembelihan, bernadar, dan lain sebagainya. Dari jenis-jenis ibadah, semua itu Allah perintahkan Rasulnya dan kita semua agar dipersembahkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Allah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta ini. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan tauhid, tidak ada seorang pun yang terlepas dari perintah tauhid itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat manusia semuanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan tauhid, beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru seluruh umat termasuk di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka dengan firman-Nya, "U'budu rabbakum." Beribadahlah kalian semata-mata hanya kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian semua. Maka manakala Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rezeki, yang mengatur alam semesta ini, maka dialah pula satu-satunya yang harus diibadahi. Permasalahan tauhid merupakan permasalahan yang penting dalam kehidupan ini. Namun ketahuilah bahwasanya ada suatu akal yang dapat membatalkan tauhid tersebut, manakala tauhid seseorang telah ternodai oleh amalan itu. Amalan itu adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kesyirikan tersebut benar-benar dapat membatalkan tauhid seseorang. Syirik merupakan perbuatan yang paling berbahaya dalam kehidupan umat manusia. Dan juga syirik merupakan dosa besar yang paling besar. Berbagai dosa selain dosa-dosa syirik diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun pelakunya ketika meninggal dunia belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih memungkinkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Pelaku dosa selain dosa syirik tentunya manakala telah meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa tersebut sebelum ia meninggal dunia, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya. Dan ketika ia meninggal dunia belum sempat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggal dunia, maka yang demikian ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak untuk mengampuninya, maka akan diampunilah dosa orang-orang tersebut dan akan masuk ke dalam jannah secara langsung. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk diazab terlebih dahulu, maka ia pun akan diazab terlebih dahulu di dalam annar, dalam neraka. Kemudian tempat kembalinya adalah al-jannah. Sedangkan pelaku kesyirikan, manakala ia meninggal dunia dan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak mau dan tidak akan mengampuni dosa syirik yang ia lakukan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa syirik ketika pelakunya meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala masih mau untuk mengampuni dosa-dosa di bawah dosa syirik, manakala seorang pelaku tersebut belum meminta ampun kepada Allah yang ia kerjakan. Ia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk segera diampuni dosa-dosanya, maka akan diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam al-jannah secara langsung. Dan barang siapa yang tidak dikehendaki untuk diampuni oleh Allah, maka dia diangkat terlebih dahulu di dalam an-nar, namun tempat kembalinya adalah al-jannah. Dari sini jelaslah bagi kita semua bahwasanya kesyirikan merupakan dosa yang sangat berbahaya dalam kehidupan ini. Merupakan dosa yang besar yang Allah Subhanahu wa taala haramkan pelakunya untuk masuk ke dalam al-jannah, dan Allah wajibkan untuk masuk ke dalam an-nar tanpa ada seorang pun yang mampu menolongnya. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innahu man yushrik billah," sesungguhnya seorang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, "faqad harramallahu al-jannah," maka Allah Subhanahu wa taala telah haramkan baginya jannah. "Wa ma'wahu," dan tempat kembalinya adalah an-nar. "Wa ma lidh-dhalimina min ansar," dan tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Demikianlah dosa syirik yang sangat berbahaya dalam kehidupan ini, yang bisa menjadikan seorang binasa dan sengsara dalam kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat. Ayuhal ukhuwah fadhil, ومن الأمور التي يجب الاستقامة فيها أمر العبادة، أن تعبد الله جل وعلا كما كان يعبده نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أمر في عبادات كثيرة بأن نقتفي أثره فيها. قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الحج: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وبين عليه الصلاة والسلام مقادير الزكاة وفروضها والواجب فيها، وبين ما الذي يجب على الصائم وما الذي يحرم عليه، وبين ما هي البيوع الجائزة وما هي البيوع المحرمة في كل أمر الدين، في أمر العبادة، أمر المعاملة وفي غيرها. بين النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال: ما من شيء يقرب بكم إلى الله أحبكم منه. الواجب على المسلم في عبادته أن لا يزيد وأن لا ينقص عما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فدين الله وفق بين الغالي والجافي، لا نزيد، لأننا إن زدنا استدركنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ننقص ما ورد عنه، لأننا بذلك نفرط في اتباعه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فكل البدع التي زيدت في العبادات ولم يكن عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها هي من التعبد المحرم، قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان يقول عليه الصلاة والسلام في خطبه إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأفاضل، لأننا istiqamah yang harus senantiasa kita jaga dalam kehidupan ini. Di samping istiqamah di atas tauhidullah adalah istiqamah dalam urusan ibadah. Istiqamah dalam urusan ibadah dengan cara menjalankan ibadah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh ibadah yang ada semuanya telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beberapa halnya beliau tegaskan secara langsung. Di antaranya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Beliau tegaskan bahwasanya dalam permasalahan salat hendaknya mengikuti apa yang telah diwariskan dan diajarkan serta dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan haji juga demikian. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Siapa tahu tahun depan aku tidak bisa berjumpa lagi dengan kalian. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya tentang takaran-takaran zakat, siapa yang berhak menerima zakat dan lain sebagainya seputar zakat. Dalam permasalahan shaum, dalam permasalahan puasa, beliau sallallahu alaihi wasallam juga jelaskan bagaimana tuntunan puasa tersebut, bagaimana seseorang di dalam mengerjakan puasanya. Beliau jelaskan pula sesuatu yang membatalkan puasa seseorang dan lain sebagainya yang terkait dengan perkara-perkara puasa. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau telah jelaskan segala sesuatu yang Allah wajibkan dan juga segala sesuatu yang Allah haramkan dalam ibadah ini. Sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada sesuatu pun yang dapat mendekatkan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala melainkan aku telah perintahkan kalian semua untuk mengerjakannya. Dan tidaklah ada sesuatu yang mendekatkan kalian kepada an-nar dan menjauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala melainkan aku telah peringatkan kalian semua dari sesuatu tersebut. Demikianlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah sampaikan segala sesuatu terkait dengan agama ini dengan sejelas-jelasnya, yang baik beliau perintahkan dan yang jelek beliau larang umatnya darinya. Di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, setiap muslim harus berupaya untuk mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak melakukan penambahan dalam ibadah tersebut dan juga tidak melakukan pengurangan dalam ibadah tersebut. Dan sungguh, ketika seseorang menambah-nambahi apa yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukanlah ia menjadi semakin baik dalam agamanya, justru semakin jauh dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika seseorang berupaya untuk mengurangi segala apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan. Maka ia terjatuh di dalam perbuatan mengurangi syariat ini dan termasuk orang-orang yang bermudah-mudahan di dalam menjalankan agama ini. Sementara agama Islam adalah agama adalah agama yang berada di pertengahan. Agama Islam bukanlah agama yang berlebih-lebihan dan bukan pula agama yang kaku, yang serba kurang. Agama Islam adalah agama pertengahan yang penuh dengan kesempurnaan. Maka dari itu, hendaknya kita mengetahui bahwasanya segala perbuatan kita, segala perbuatan baru yang diadakan di dalam agama ini, semuanya adalah perbuatan yang jelek, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Barang siapa mengada-adakan di dalam urusan kami ini, yakni di dalam agama kami ini, ma laysa minhu, yang bukan termasuk darinya, bukan termasuk dari agama ini, fahuwa radd, maka ia tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian juga seringkali menjelaskan dalam kandungan khutbah-khutbahnya, dalam kandungan mukaddimah khutbah-khutbahnya, beliau seringkali mengatakan, "Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fitnah." Sesungguhnya setiap perkara baru yang diadakan di dalam agama ini adalah perbuatan bid'ah. Dan perbuatan bid'ah itu adalah sesat, dan kesesatan itu tempatnya di dalam anda. Dari sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semakin jelas bagi kita semua bahwasanya istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah tersebut merupakan perkara yang penting untuk kita istiqamah di atasnya. Sebaliknya, perbuatan bid'ah, perbuatan menambah-nambahi apa yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menambah-nambahi apa yang telah dijelaskan dan digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang penuh dengan kesesatan. معاشر الإخوة والاستقامة كذلك تكون في الدعوة إلى الله جل وعلا وتكون هذه الاستقامة بالدعوة إلى الله على حكمة وبصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وأمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بالدعوة بالحكمة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالاستقامة في أمر الدعوة أن تكون بهذه الأمور. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. الشدة في موضع الشدة. الرفق في موضع الرفق. وهكذا. وهذه الآية وهي قول الله جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم هذه تكون باختلاف حال الناس، فمن الناس من يتقبل الحق فيدعى بالحكمة، ومن الناس من عندهم بعض الشبهات فيدعى بالموعظة الحسنة. ومن الناس من عنده نوع رد وعدم إقبال، فمثل هذا يجادل بالتي هي أحسن. ثم لا بد الداعية إلى الله أن يعرف حال هذا المدعو، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى أهل اليمن وقال له فيما قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. قوله عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما أهل كتاب، هذا كالتوطئة لرسول الله وكالتمهيد له أن هؤلاء عندهم علم من الكتاب، فأنت تعرف على من تقبل وعلى من تقدم، حتى يهيئ نفسه معاذ رضي الله عنه. فمعرفة الحال المدعوين هذا من الاستقامة في الدعوة، الرفق بهم وعدم الغلظة، إلا إذا لم يكن الرفق نافعا هذا من الاستقامة في الدعوة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، أي كان ناقصا انقصه وشوهه. معاشر الإخوة، di antara apa yang harus kita perhatikan dalam bab istiqamah ini adalah istiqamah ketika berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqamah di da'wati ila Allah dengan cara membangun dakwah tersebut di atas hikmah dan di atas basirah. Di atas hikmah dan di atas basirah, makna dari basirah adalah ilmu, di atas ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ. Katakanlah wahai Muhammad, هَذِهِ سَبِيلِي, inilah jalanku. أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ, aku ajak manusia kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, di atas basirah, di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Rasulnya untuk mengumumkan bahwa jalan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah jalan dakwah, dan dakwah yang beliau emban adalah dakwah yang dibangun di atas ilmu. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia wahai Muhammad kepada jalan Rabbmu, da'wah ila mereka kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala bil hikmah, dengan penuh hikmah, wal maw'izatil hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik. وَجَادِلْهُمْ بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ, dan diskusilah engkau dengan mereka dengan cara yang terbaik. Makna dari hikmah adalah وَضُعُ الشَّيْءٍ فِي مَوْضِعِهِ, meletakkan sesuatu pada tempatnya, meletakkan kelemahan lembutan pada tempatnya, dan meletakkan sikap tegas pada tempatnya pula, meletakkan kelembutan, meletakkan sikap-sikap sesuai dengan kondisi, sesuai dengan tempatnya, yang sesuai dengan tempatnya. Di antara para ulama, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika menjelaskan ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah dan seterusnya ini, bahwasanya ayat ini berlaku untuk berbagai jenis manusia dalam hal dakwah. Hikmah berhak diberikan kepada orang-orang yang mudah untuk menerima dakwah, yang mudah untuk menyambut dakwah manakala dakwah disampaikan kepadanya. Sedangkan al-mau'izatul hasanah, nasihat-nasihat yang baik, pengajaran-pengajaran yang baik, ini berlaku manakala seorang yang diajak tersebut, seorang yang didakwahi tersebut, diliputi oleh syubhat, diliputi oleh syubhat-syubhat dalam prinsip dan keyakinannya, maka butuh untuk diberikan pengajaran, butuh untuk diberikan nasihat-nasihat agar syubhat-syubhat itu tersingkap. Sedangkan berdialog dengan cara yang terbaik, ini berlaku bagi orang-orang yang ketika diajak, yang ketika didakwahi, suka membantah, bahkan terkadang berbicara dengan hawa nafsunya. Orang-orang yang seperti ini diperlakukan kepada mereka al-jidal, dialog, diskusi, itu pun dengan cara yang terbaik, billati hiya ahsan. Demikianlah penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah serta ulama lainnya terkait ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah dan seterusnya ini. Termasuk bagian istiqamah ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang dai yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ia harus mengetahui kondisi mad'unya, kondisi orang-orang yang didakwahi, kondisi orang-orang yang diajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hal ini telah diisyaratkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala beliau mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaka ta'ti qauman ahla kitab, falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah." Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahlul kitab, maka hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka, ajarkan untuk beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau sampaikan kondisi kaum yang akan didakwahi oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Mereka adalah ahlul kitab, sehingga dengan pemberitahuan tersebut, sahabat Mu'adz bin Jabal diharapkan bisa mempersiapkan diri manakala di negeri Yaman, manakala beliau sampai di negeri Yaman dan berhadapan dengan mereka-mereka ini. Dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala tentunya sangat membutuhkan kelemah lembutan. Dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala hendaknya jauh dari kekerasan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu, ما زال الرزق في شيء إلا زال. Tidaklah kelemahan lembutan itu ada pada sesuatu, melainkan kelemahan lembutan itu akan menghiasi sesuatu itu. Dan tidaklah kelemahan lembutan dicabut dari sesuatu, maka sungguh sesuatu itu pun akan menjadi buruk. Inilah di antara perkara yang harus kita perhatikan. Manakala kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan poin-poin penting ini agar dakwah yang kita jalankan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhitung sebagai bentuk istiqamah di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, كذلك من مجالات الاستقامة الاستقامة في التعامل بين المسلمين. إنما المؤمنون إخوة. فوصف المسلمين فوصف المؤمنين بأنهم إخوة وهي إخوة الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن المسلم أخو المسلم لا يقتله ولا يحسره وأخبر أن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فمن الاستقامة حسن التعامل مع أهل الإسلام بين المسلمين، وحسن التوادم وحسن الأخوة والصدق في المعاملات والإيثار، احترام الكبير والعطف على الصغير. ومن أعظم من يجب علينا حسن التعامل لهم الوالدين، لأن الله جل وعلا قرن طاعتهم بطاعته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وعندما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الجهاد، قال ألك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. آيات عظيمات. نهى الله جل وعلا أن يقول الابن لأبويه كلمة صغيرة حقيرة وهي كلمة أف التي يتأفف منها الإنسان إذا ما طلب منه عمل، فكيف بمن يتجرأ عليهما، وكيف بمن يعفوهما، وكيف بمن يسيء التعامل معهما. هذا على غير الاستقامة وعلى غير الأمر الذي أمره الله جل وعلا أن يكون عليه. كذلك من حسن الاستقامة في التعامل بين المسلمين صلة الأرحام. من وصل رحمه كما جاء في الحديث وصله الله، الرحم تتعلق بالعرش وتقول اللهم من وصلني فصلت ومن قطعني فقطعني. وهذا من الاستقامة، من الاستقامة الإحسان إلى الجار. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، يقول عليه الصلاة والسلام. ومن الاستقامة حسن التعامل مع جميع المسلمين، عرفتهم أم لم تعرفهم، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. يقول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون ويده، سلم من سبهم وشتمهم، وسلم من أو سلموا من سبه وشتمه، وسلموا من ضربه، وسلموا كذلك من غيبته. فالمسلم لا يغتاب أخاه المسلم، والمسلم لا يلم بين المسلمين، لأن هذه الأمور حرمها ربه جل وعلا، حرمها رسوله عليه الصلاة والسلام. فوجب عليه الاستقامة على ما أمر الله جل وعلا به وأمر به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وأن لا يتجاوز ذلك. ويكون المسلم داعية إلى الله بأخلاقه، يدعو إلى الله جل وعلا وإلى دين الله بأفعاله، بأخلاقه، بحسن تعامله، بصدقه في المواعيد، وصدقه في البيع والشراء، وصدقه في معاملة الناس. وقد تؤثر الأخلاق أكثر مما يؤثر اللسان، ولذا وجب على الإنسان أن يكون قدوة لغيره. المسلم يجب أن يكون هو القدوة لغيره، ينظرون فيه فيجدون الإنسان الصادق في معاملته، والكريم في تعامله، وصاحب الأخلاق العالية. هذا كله من الاستقامة على أمر الله، من الاستقامة في دين الله. معاشر المسلمين، في أنتارا بركارا yang kita dituntunkan untuk istiqamah padanya adalah al-istiqamah di dalam menjalin hubungan persaudaraan di antara kita sama kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam hadisnya bahwasanya seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu kalbunyan, ibarat sebuah bangunan, yashuddu ba'dahu ba'dha, yang saling menguatkan sisi yang satu dengan sisi yang lainnya. Sembari beliau sallallahu alaihi wasallam menggabungkan kedua tangannya, memasukkan jari jemari tangan kanan ke jari jemari tangan kirinya ketika menggambarkan bagaimana hubungan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwasanya al-muslimu akhul muslim, muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ia tidak saling menghinakan, ia tidak melecehkan muslim satu dengan muslim yang lainnya. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-muslimu 'alal muslim, antara muslim satu dengan muslim yang lainnya, haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, haram darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Masing-masing muslim tidak boleh untuk membunuh muslim yang lainnya. Antara muslim satu dengan muslim yang lainnya tidak boleh mengambil harta yang tidak berhak untuk diambilnya, dan juga seorang muslim tidak boleh merusak kehormatan muslim yang lainnya. Istiqamah di dalam menjalin hubungan persaudaraan ini bisa juga dengan cara bermuamalah, bergaul dengan sebaik-baiknya sesama kaum muslimin, mengedepankan kejujuran dalam pergaulan tersebut, mewujudkan sifat ihsan, saling mendahulukan saudaranya dari dirinya, menghormati yang besar, menghormati yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda. Dan diantara orang yang berhak untuk dihormati adalah kedua orang tua kita. Mereka adalah orang yang berhak untuk kita hormati dan muliakan dalam kehidupan ini. Allah tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Dan Allah telah perintahkan kepadamu, hendaknya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbakti kepada kedua orang tua. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, dan kami telah wasiatkan manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Suatu hari datang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk berjihad. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, Alaka abawan, apakah engkau mempunyai kedua orang tua? Iya, aku mempunyai kedua orang tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, fafihima fajahid, maka pada keduanya lah hendaknya engkau berjihad. Yakni dengan memberikan bakti kepada orang tua. Orang tua, kedua orang tua merupakan orang yang harus benar-benar kita hargai dalam kehidupan ini. Berbakti kepadanya, dan ketika mereka sampai pada usia lanjut, usia senja, Allah Subhanahu wa taala larang kita semua untuk mengatakan dan yang sejenisnya ketika bertutur kata dengannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk bersikap lembut dan penuh kasih sayang kepadanya. Kalaulah mengatakan dan sejenisnya dilarang di dalam syariat ini, maka lebih-lebih lagi sikap berani kepada kedua orang tua, sikap durhaka kepada orang tua, sikap muamalah yang buruk kepada kedua orang tua, semua ini tentunya dilarang di dalam syariat Islam dan bukan termasuk bagian dari istiqamah. Di antara bagian dari istiqamah di dalam menjalin tali persaudaraan di antara sesama kaum muslimin adalah menghidupkan silaturahim, menghidupkan silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyambung hubungan tali silaturahimnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungkannya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya rahim bergelayut di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala sembari berdoa, ya Allah, sembari berdoa, ya Allah, barang siapa yang menyambung tali silaturahim, maka sambunglah ia. Dan barang siapa yang memutuskan tali silaturahim, maka putuslah ia. Di antara istiqamah di dalam menjalin persaudaraan di antara kaum muslimin adalah berbuat baik dengan tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yu'zi jara." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia tidak mengganggu tetangganya. Berikutnya, di antara istiqamah di dalam menjalin persaudaraan sesama kaum muslimin, memperhatikan hak-hak mereka, menjaga lisan dan tangan dari gangguan, dari sikap mengganggu terhadap mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim salim al-muslim lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah seorang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan juga dari gangguan tangannya. Kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dalam bentuk celaan maupun ghibah. Selamat dari gangguan tangannya dalam bentuk pukulan dan sejenisnya. Ini semua dilarang di dalam syariat Islam. Dan dari sini semakin jelas bahwasanya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan mafsadah dalam kehidupan ini. Tak lupa pula di sini kami sampaikan bahwasanya seorang muslim hendaknya ia berupaya untuk menjadi seorang dai dengan akhlaknya, dengan perbuatannya, dengan berusaha beramal dengan kebaikan, jujur dalam hal janji, dalam hal jual beli, dalam hal muamalah dan lain sebagainya. Akhlak yang mulia di dalam bergaul dengan sesama terkadang lebih mengena daripada lisan. Dakwah dengan akhlak yang mulia ini, dengan memberikan putra dan contoh, akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari terkadang lebih mengena daripada dakwah dengan menggunakan lisan. Oleh karena itu, hendaknya masing-masing dari kita, masing-masing dari kaum muslimin berupaya untuk menjadi kudwa, menjadi teladan di tengah-tengah masyarakatnya dengan berupaya menampilkan akhlak yang mulia, karena memang itu adalah bagian dari agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar al-ahibbah, إن الكلام على الاستقامة باختصار أن يقف المسلم عند كل أمر أمر به ربه جل وعلا، وعند كل أمر أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ينتهي عن كل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن فعل ذلك فقد حقق الاستقامة التي أمره الله جل وعلا بها. ولعلنا نكتفي بهذا الكلام، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا الاستقامة على دينه، إنه الولي على ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ma'asyiral ahibbah, kesimpulan dalam permasalahan istiqamah ini bahwasanya istiqamah itu adalah manakala seorang muslim berupaya untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan berupaya untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Apabila seorang muslim berupaya dalam kehidupannya memahami hal ini, menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya, maka sungguh ia adalah seorang yang istiqamah dalam kehidupannya. Demikianlah mungkin